Walaupun nyong karo sampean dikawal karo sedulur papat kelima pancer dina pitu rangkep wolu. Sing tak kuwatirake wong liwati daerah-daerah liwati daerah begal sampean ngerti wae Kang. Ono jemedeni-medeni tulih teng. Ora meneh pedeng medeni jaga-jaga. Kon bisa gelut. Iki mendung e. Eh, jarak kon bisa gelut nyong takon karo kon bela diri kowe ana pira? 5. Nyong ngerti ne papat 5 Kang. Siji ngantem. Bener. Nangkis. Bener. Nendang. Bener. Ngepong. Bener. Sing limane? Eh, sing limane? Mlayu. Amun sudah kaya mengambil langkah 1000 mlayu nang mlayu. Bisa tak tes kon apa? Oke. Arep kon bisa ngantem temenan, bisa bela diri temenan, kudu bisa membaca arane gerakane nyong kepriman kaya kaya dang. Iya sih kan. Mon dingin aja. Iten. Op. Tep, awas. Ki nyong arep senyong kejem set kaya gimana kan. Nah, gimana. Jurus apa kowe? Eh? Jurus apa? Jurus terbelit utang piutang. Hebat konya. Si darane apa sih? Set pak pak. Yok. Iya, opet. Wis pertune sampeyan sambrol kowe. Hebat ya kaya Rahasiane apa? Rahasiane pernapasan kan. Eh, pernapasan. Pertama kali ambil napas. Helo. Tahan. Keluarkan dari mulut. Keluarkan. Ya Allah. Sampeyan kan semangat jengkol Kang. Iya, aku mau telung cepon. Aku kaya kadang-kadang ya nyong ora ketemu karo wong sing ayo-ayo nyong isin deng. Babe, anger mangan jengkol kowe bisa mambu jengkol terus kon duwe obate boleh endah bar mangan jengkol atau mangan petek endah aja mambu jengkol aja mambu petek. Gampang kok. Wis anak. Regane pira kowe obate? Gratis. Di semua tempat ada dibutuhkan sewaktu-waktu bisa. Tidak menunggu tokone buka atau tutup. Angrup. Kas mangan jengkol ya? Iya. Kas mangan petek? Iya. Endah jam mambu jengkol aja mambu petek. Ana. Pimen carane? Mangan tai. Mambu tai. Sing penting kan orang mambu jengkol. Tujuannya kan wis tercapai kan. Terus nah. Jangan tinggal angkat. Terus tahan. Nah, 3 kali. Nah, 1 kali lagi. Malah ditoeng. Sampean bukan menurut gerak dan lagu yang mau pakai pencak silet. Tunggu. Mari ndi kowe? Ning lunga, mari ndi? Kan tuku ostu mo. Nyong ta sang ora gawa duit penyong tedek no. Si? Soale nganggo kostum sih gawa kostum. Kostum apa kowe? Tukang ngamen. Liyane kan pada ngamen nganggo gitar, nganggo tip ya. Nyong ngamen joget. Nyong tau ngamen pentung karo Hansip. Si bisa niku. Gara-gara wong edan. Mlaka musik wis joget dhewek anane. Ya. Waduh. Aduh ya Allah. Ayo ganteng nemen ya. Ganteng nemen ya. Coba. Kon kayak londok nemen. Suah londok. Kostume NU ya. Oh NU. Ya partene PKB. Oh ijo ya. Ijo ya ijo ya. Iguana. Iguana. Si iguana nang larak-larak kok. Ana ne iguana ge larak-larak. Gagah ya Dina ya, cakep ya. Yes. Ya masyarakat Gunung Lora diparingi berkah. Amin. Sawise wayangan dan sebagainya dicintai sama Allah. Amin. Termasuk Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati yang tercinta. Alhamdulillah. Kapan waktune ya nyung duwe kesempatan maning diparengaken dalang goneng alun-alun Banyumas man Purwokerto. Iya. Tuhan kok gerak. Blangpang, ngaget. Blangpang, blangpang, tulak banting ken. Mundur, mundur, mundur, ik. Maju, maju, maju, uk. Mundur, mundur, mundur, ik. Maju, maju, maju, dah ipong, depan ning ning, bleku, bleku. Ayo ya. Ya. Aji rok lopat. Blangpang, blangpang, tulak banting ken. Mundur, mundur, mundur, ik. Maju maju maju oh mundur mundur mundur eh maju maju maju cak ipong kemari bleku bleku aduh mama orang kuat mama kayak hitung-hitungan bae ya kira-kira ngremu kok kira-kira sing marakna sebel kon berarti kon kudu bayar kerugian karo nyong ge. Atau umpamane nyong hasil rampokan olie umpamane sebagian kon kudu sing sepertelon nyong sing telung prapat paham si masalah ya apa marak napas kiraimu ati ora umum mah lo kan begal ngerampok wis setengah bulan ora oli sakere-kere ya padahal lagi pan mangkat nyong wis tahlilan wis yasinan iska begal luwih kaya kue malah nyawis moni-moni ini anggar muka moni-moni tinggu sengarane oli duit begalan mana-mana nguga nyumbang ngawong-ngawong sosial kenapa sih bulan kon dian sing sial kon orang tau cewok dian kon padukmu macem-macem eh hey. Eh bun ras bun apa ana wong kaya liwat ke iya iya sini ngarep manggul karung kayak mesti duit kayak iya bro ayo ya Allah mendingin aja mangkat bareng badi kayak bareng ayo diparani eh hey, madak madak madak madak madak madak madak wong sembahyang ora usah dikongkon-kongkon, malah ngongkon wong sembahyange hukume dosa ngerti. Is kiremu madhep niki. Apa pada-pada santri kon enggak aja mengajarkan aliran sesat. Aliran sesat apa? Wong memerintahkan berbuat kebajikan itu hukumnya wajib. Paham? Kewajiban umat Islam ini ngejak. Ngongkon wong saleh kuwi termasuk wajib oleh pahala. Lho, goblok kon. Ngongkon wong saleh kuwi dosa. Raimu. Ora sama nang kene kon. Malah ngrisa apa bener gak sabuk. Sautap sakecap menungsa ki bakal diorong-orongaken apa maning sampean ki tokoh masyarakat. Wani-wani ngomong ini ngongkon wong sembahyang ke jadi dosa bisa dibata waktu reimu ya Allah kok nganger ilmu ini sesareat kayak gini ya kon jelasakan kon dingin jadi kerek aja ya kubuki kon dirongok kena orang bisa dasar sama kapir kures sama yang hampir kures. Ya, ya. Nyong ngomongnya bener. Rungok nandingin. Bener-bener apa? Pengen sepokoknya murdat sampe pokoknya. Apa sih? Nyong tau na umatnya Nabi Mekamet sih. Duh, Mekamet. Mekamet sallallahu wasallam. Lah, kok yang ilat tak remakannya gablek ya kayak gue. Sebut na Kayang lucu. Lurae melu melu lucu. Wong ngongkon wong sembayang kowe hukume salah. Sebab e pisane. Wong pan ngongkon wong boran, mengkodang wonge wis lubar sembayang nembe dikongkon. Maksudnya primen. Wong ge ngongkon wong sembayang ora oleh senajan kowe anake anggar lagi Allahu Akbar terus dikongkon, "Eh, tok, toko kena lengak." Dosa hukume. Pan ngongkon boran mengkodang wis lubar sembayang, paham? Di ngongkon wong sembayang ge hukume dosa. Orang ngomong sing mau ya kok wis ketenyoke bingung ya tunggal e kon lagi sembahyang jamaah yang masjid Ar-Ra'ub terus yang aja kayak mikir maning ora mikir maning kuwe anak asu mancing dilatih sikil sing tak takokaken sembahyange kon primen wong sembahyang kuwe gumantung wudu. Wudune ora sempurna, sembayange ora sempurna. Kejaba wudu ke tempat kudu toharoh, bersuci kudu suci. Dadi menurut nyong, wudune wong kowe karena didilati asu batal, munane sembayange kudu dibaleni maning, ora sah. Becare kon. Ciprim. Sampeyan duwe hukum dhewek nabine seje den nggih. Kok bisa ngarani yang nabi ini sejen? Wong sampean man tidak muka kaji pura gelem. Jare meneh muka kaji ning kodang Mekah wis perek, jare meneh. Ayo nyes alasane. Amang, nyaya tetep ngomong. Ah sampean primen, ana mau sembahyang jamaah, kelebon asu, asune dilatih sikil. Menurut sampean, oh sembahyange tetep sah. Iya sejen dewek mesti sejen dewek. Sejen dewek. Ilate asu kuwi najis muhaladoh. Pan najis muhala domboran bisa nih yang ngomong mana sembayangnya sah diterus nabai wong asune kuwi dilatih sikile dewek aduh kunyuk sama nulis tau di lembuk apa huruf hubungannya apa iya wong Imam Syafi'i beta wong ngendika jari pun ini maring guru nih kena ngapa yang sulit ngapal nak karena apa iya karena sering maksiat tuh ya iya kamu Imam Syafi'i itu orang ajar nanti kayak gue di luwak balik yang bingung kan lah kon mau rata kon sing didilati sikile sapa ora njuk mono ya berarti sing bosok ku teke raimu kudune dikumbah ya Allah kayang jagong wae aduh ya pesantren obine kaya wong jeglos kaya iki ora tau disumbang karo pemerintah apa eh balik kanan, krek. Ayo kita nurut mending ya. Kon meguru karo nyong, ya. Paham. Nyong tiwain ilmu sing kaya mau ya kena kang. Kong barie kontengin ilmu. Tongkat bisa dadi ula. Kaya limpet. Tongkat bisa dadi ula pripet tolong yakin nyong tiwarai neng kene yakin tolong song tiwarai yakin. Kan udah duit jaket beli ini yang duit jaket-jaket tetok gak di pecingnya apa surur kas panen abu apa lawet ya tapi bedeknya ya caranya tenang tongkat kayu bisa jadi ula iya ini jaket sah ya sah eh urung oh si urunge pedekane oh iya wis engko ketak sak dingin kan tolong kan nyong pengen nemen kowe yakin men kok nyempat kok meten-meten di bojone nyong tongkat bisa dadi ule carane gampang nahan ambekan pirang menit rong jam modar rong jam es siap siap tongkat bisa dadi ulek carane gampang tongkate didol nggo tuku ulek es iki menek 50 balik nang meneh ngapusi kon ngapusi primen tongkate ndak bisa dadi ulek primen nyung wis bayar 50 lah iya tongkate didol dadi nggo tuku ulek goblok Duh iki pri, pici. Lah sik kon meneh panawa. Nyong ta jelas-jelas nyong pan ngerampok. Nyong ki tukang begal, paham sampean? Tukang ngerebut hartane wong, paham sampean? Nyong ora pati paham, kuwi maksude primen. Pisane ora paham sing muni-muni ngerampok kaya maksude nyong ngerampok pegawene. Barane wong liwat meneh tuli gawe duit, kuwi duite tak jaluk. Umpamane kuwi duite pan nggo gawe ngayani anak bojo ngomongan anak bojo nyong ya ora peduli apa sih umpamane kon duwe anak bojo ya duwe mulane nyong rampok tanggo makane anak bojo umpamane kon duwite kon dirampok wong maning toling nggo makane anak bojone kon langka kira-kira kon susah apa ora susah ta ya susah tapi primen maning sing arane rampok ya pegaweane ngrampok paham kon sing dirampok ya pegaweane dirampok paham apa ora kon oh iya wis paham mulanya kau tak rampok gelem apa orang? Ya orang gelem ya. Ya kaya kau mesti nyong ngerti jawabannya mesti orang gelem. Kau nerai ini bisa lucu nemen pih mesti kadi. Nerai bisa kaya belaki cot kaya kaya kaya ya Allah. Namun kau dah sebe kaya kesemak bosok kaya kaya kari. Kendengan kau jangan nak ngomong. Orang bisa kau buai wes. Tak kau ni enggak ada duit apa orang ya kue. Oh tak kau ni. Kon yang orang duit-duit ngerti kan kon ngomongnya keserut sih miki sih kok jadi bisik-bisik tetangga bayo kan ngomong apa sih namanya yang dulu ngomong asuk kalau kamu sini kon kopoken siapa? Dukun kan durung ngerti. Nyong tak wis ngerti. Bisa ditakok kena. Primen sih kan. Kon ki nadane sing salah goblok. Iki apa ngono? Primen sih kon sing wong ngancam lho kan takon. Bener kae kaya goblok e pur-pur ibu. Rampok goblok. Kon nang balani nyong ya pisane. Kaya ngusul kaya pendung sisan kan tadi korok raini sisan tadi ngomong di dialogi pendapat kak ngerani apa sih kiapa kiapa lah wicin ini kan orang di luar rai lah kan mau orang ngerti arti ini bisa di gawa sih bisa ini kaya kuwi sih kan sih kan dongnya wedi karonya wedi apa orang sih yang tak takon kan uang apa memedi nyong uang lah iya ngeri uang ya pada benda uang ya orang mati kecuali kon memedi iya ta iya karo lah iya mulane kon maksudnya gak apa gobang gak apa pedang ayo kan gua apa kan gua apa sih ngancam kon ngeror duit ya orang dibalik kena orang ngewek na nyong kon gak ada duit tak jaluk korok ngomong aja gue goblok ya kon dewek ya kena mana maksudnya ora wong kon dulu nyong arep ngomong karo kon sing glegepan. Kon gak duit apa ora sih? Sing ratan sangar. para perampok kon gawe duit ora sih? Kon gawe duit apa ora? Kon ora gawe duit ora apa-apa. Pi mencikan gede gede kangenan yang mencikan. Mundur. Nah iya. Kok rasa ngopo pedang pedangan. Rasmin ya. Kayak walang ya. Kayak si dia rambut cok ni. Kau ngerti, nyong siapa? Ya orang yang ketemu minum bengen yang penting kacak primen kon. Nyong aran heras min. Orang takon. Kon kiaran siapa? Aran cilik apa aran gede? Darani. Wes darani. Pokoknya dereng nak potongane rai ni berain raka jahanam kayak kaya. Temenannya kaya aku nak temennya waduh kelara temennya kaya aku terima kok temenan kok kecek-kecek kaya ini sih kan aran pernah loro si cilik apa si gede aran cilik bocah aran gede uang aduh keprimi sih dong ikon sih orang aran sing anyar apa aran sing lawas aran sing anyar burung tadi sing lawas wis bodol. Dudu kon ki arane sapa? Kon arane sapa? Aran sing endi? Oleh dingen mertua apa dingen bapane? Dingen mertua. Lah mertua sing endi? Mertua sing kulon apa sing wetan? Aduh, mertua sing kulon. Mertua sing kulon lor nggile apa kidul nggile? Kidunge bocah kepriwe sih kon? Wis ndarani kon kaku dewek wis kaya. Wis kaya pensiun bayu dadi rampok yo. Ketemu petuk karo wong kaya iki padha kaku ketemu nenek kan asu asu asu asu dah. Konarane sapa? Oke. Konar tak konarane nyo. Takone karo ibune nyo. Utawa penghulu atawa duk capil. Catatan penduduk dan capil. Konarane nyo mana? Akta kelahiran. Kene ora cerita masalah akta kelahiran mung nyong takon arane kon. Arane nyong nyong kan kuatir bukan kon nyong goroi. Bisa jadi yo. Iya kan? Nyong arane A nyong ngomong B. Mulane sing paling apik lihat pada akta kelahiran. Akta kelahiran endi? Ya ning omah. Maksude kowe ning akta kelahiran, kowe kon arane sapa? Maca dhewek, bukan nyong macane salah. Anger nyong macane salah mengko arane ragum bisa jadi rugam. Ya apa ora? Torik bisa jadi dadi turik kira ya kowe. Aduh, darane ora aduh, kakak aduh temen. Ketembelingi bae. Cacal. Cacal. Beling wis. Pisane kon nembiling yang dingin. Lah kon kan pan nembiling nyong ya. Si jare sapa? Lah mau kon rembugan ning mburi sih. Diraimune maning ya. Lah wong kon ngomongnya seru-seru nang. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Kon pan apa? Nyompan dirampok. Iya bener. Simpan dirampok siapa? Nyong. Dia pernah ngasih siapa? Pernah ngasih ini nyong. Nah iya. Bisa nih kau ngerampok? Bisa nih aku ngerampok. Soalnya aku perampok. Anggar aku perampok mesti kudu ngerampok. Harus duduk perampok mereka orang bakal ngerampok. Mudah nyong arane perampok. Kayak cerita Teng Parman. Bisa nih kon ngomong sing ora-ora sih. Kon bisa nih kon ngalala nyong muni nyong raine kaya curut ketemu bilang perkara kon. Sing ngomong kaya kowe siapa? Yang orang ngomong kaya gue itu beneran. Yang orang ngomong kaya gue. Kon orang ngomong apa? Adil kon si ngomong. Adil, adil kon si ngomong. Adil kon. Yang orang ngomong kaya gue kak. Yang orang ngomong kaya gue. Itu beneran yang orang ngomong kaya gue. Jaluk duitnya. Mana? Yang duitnya bukari satu. Sekarang kami nih. Seket bayar. Ya wis. Nah. Ini oh cucu lo, cucu primen. Jadi kon pengen duit yang saya kedelai iya. Kan duitnya satu. Iya. Kau sampean saya ked, sampean pengen duit yang saya ked cucu lo. Jadi kau nyaur, kau nyong primen dong esok kon. Kon ke tangkap dong, menjelang teman primen sih. Kau tangkap menjelang teman primen sih. Menjelang primen. Kau pengen duit sampean satu. Satu. Si kau sampean saya ked. Saya ked. Ya mainnya sing seket tuh. Jaring gonyong. Keprimen sih. Yuk. Gonyong ditulungi yang kena goblok. Mikir. Bocah kayak angin lemen sih. Darahnya apa sih. Gonyong kakaknya orang terima ngerti. Orang terima ya orang apa-apa. Ya asal usulnya primen mikir. Asal usulnya. Kayak mau adine kon. Ya. Ngepan ngendwin yong satu orang ngending jaluk jaluk ya wis dijaluk lah iya kaya gue duitnya nyomong satu ya gue pan dijaluk seket pan dijaluk seket ya ya seket emang ini wak nakil belajarin ngonyong kaya contoh ya contoh gak duit satu boleh kan gak wow nah kemenin bilang kaya apa nah. Nah, ki duit pira? Satu. Nah, ya satu tak sah kok. Ya, tak sah sah kok, biasa. Ya, ki gua contoh ya. Gua contoh. Lah duit satu mau tinggal kena kon seket. Nah, iya. Ya kon kudu ni balik kena seket tau. Balik kena seket. Nyong balik kena kon pira? Seket. Oke. Okay. Nah, dengar nyong balik kena kon seket pas ya. Pas oh. Ya. Nah, sip. Ya, makasih. Duitnya nyong sing satu sendiri. Ya mana keprimen sih? Mau mesti ngin duit nyong seket kok. Kon ngin duit seket. Iya. Duitnya kon sing satu sendiri. Kegawa mana? Ya iya kuin. Duit saya lu guni sing rampok kaya apa nyong sih dok. Aduh. Rampok malah dirampok keprimen sih. Mau kekerasan Bayu. Keroyok penyong sih kayaknya wis. Kayak mana jebulan nyong neng kayaknya jorok ketemu. Seliwahan. Ayam ya ayam. Oli piramik itu berarti. Satu seket gue kayak gue. Nyong tak kayak orang terima nemen. Nyong kayak orang terima nemen. Nyong ngerampok orang oli orang apa-apa tapi perampok kok dapusi orang dapusi? Ya orang dapusi orang apa kan rumah kesannya apa darah ini shit what yang mana percon jebruk shit kamen bisa gelut apa orang? Orang bisa gelut nyatanya orang apa-apa ya gak bisa gelut mestinya kena orang yang tahu orang bisa gelut ngerti kok kena orang bisa gelut kan bisa ngepong kayak gini masih di keprimen kayak ya orang apa-apa sebenarnya aduh ketungi kucing lembut kok makan ayam kucing kasar gue kayak ngepong patah anggapnya dedek apa kok bisa nih kia kia kia kia Sondong. Dalam darah Abu Nawas ngen duit kowe melas. Juga duitnya kon balik kena. Oh pasti. Kon arane siapa mau? Ya arane Raspun Kang. Taryono. Budek Raspun. Ya Kong. Bisa nek kon nangis sih. Kong yo ngantem ora kena-kena. Jong nyerah wis Kang nyerah. Dulu renyong be ora tau nyikep kaya kowe, Kang. Enggak tau waduh galak. Ya Allah. Aman pan mari ngendi, Kang? Nyong pan ngater ngaji, darane nyong cak sabar. Sama nolih duit dengan 500 kati karo darane nyong darah Bu Nawas, tapi sampean kondur balik ya. Jadi kaya duit kaya ake temen sih. Kita kukijong rampok rong tahun biar karuan nulis semene. Lah iya. Kaya emanin darah Bu Nawas. Tutu sampean. Wah nanti keblek duit orang. Wongke duitnya kon pay 1 second. Kita kepalakan teman. Rauli. Macul. Apa dagang. Aja ngerampok ya. Yo harus duit modal semene. Wih biar-biar orang ngerampok Kang. Tapi nyo tak melu ngaji ya. Kon melu ngaji kiai kampung bae ning terdekat ya. Ki soal endara Jaka Sabar iki lagi nututi atawa napaki sejarah. Ya wis terima kasih. Alhamdulillah kita kok balik bisa yasinan maning. Tapi yasinan kon salat ya, aja ngerampok maning ya. Sapa wonge sing dilarani atine ora gelem, aja nglarani atine wong. Paham? Anger wong kue pengin diangkat derajate karo Gusti Allah, kue menungsa kue mau kudu ngangkat derajate wong liya, paham? Iya Kang. Nyong diwarai gelut ya Kang. Lah nyong ora bisa gelut. Ora bisa gelut apa ini wong tak antem ngebong terus. Mungkin tangane kon sing kecendeken mungkin. Ora kok nyong arep gelut. Tek wong mesti tangane nyong sing kiwa ke rumah sakit sing tangan mesti kuburan kok Kang. Kowe ora mesti yo. Nyotene ketemune karo gedebok. Arep ketemune karo nyong ya ora bisa kaya kowe. Artine di atas langit masih ada langit. Di bawah bumi masih ada bumi. Kang. Apa napa kon? Nyong ban tadi wae ban meguru karo sampean. Is meguru karo pengalaman. Nyong nyai si podo. Balik. Iya Kang, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam.